إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin sidang jemaah Jum'ah rahimakumullah. Setiap orang tanpa terkecuali mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan ketenteraman, kebahagiaan hidup di dunia ini dan tentunya nanti di yaumul qiyamah. Setiap insan, baik itu yang muslim atau yang kafir, yang saleh ataupun yang fasik, semua pihak berupaya sekuat tenaga mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendapatkan satu perkara tadi, ketenangan hidup, ketenteraman hidup, kebahagiaan hidup, lepas dari berbagai macam kesempitan-kesempitannya. Ini cita-cita masing-masing orang. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Islam ada beberapa tuntunan yang bila diamalkan oleh kita semua, kita akan mendapatkan ketenteraman hidup, jiwa yang tenang, hidup yang damai di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min" فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita, dalam keadaan dia mukmin, maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah fid dunia, kehidupan yang baik di dunia. Tenang jiwanya, damai hatinya, tentram hidupnya, bahagia dunianya. Wa hayatan thayyibatan fil akhirah, juga kehidupan yang baik di akhirat nanti dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kehidupan yang baik tadi pada orang-orang yang beramal saleh dengan dasar iman. Al-iman wal amal saleh. Iman dan amal saleh. Ketika seseorang memiliki iman yang kuat, iman yang benar, akidahnya sahihah, iman dia kepada Allah, iman dia kepada para malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kepada yaumul akhir, kepada takdir, prinsip-prinsip dasar keimanan, usul i'tiqad, dia miliki. Memiliki iman yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang sahih. Kemudian disertai dengan amal saleh, amal yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, iman yang membuahkan amal, iman yang membuahkan ibadah yang sahih, iman yang membuahkan akhlakul karimah, iman yang membuahkan adab-adab syar'iyyah. Inilah yang akan menjamin masing-masing orang mendapatkan hayatun thayyibah, mendapatkan ketentraman hidup. Kalau sinin rahimakumullah, itu akan nampak dalam kehidupan keseharian seseorang. Akan sangat jauh berbeda seseorang yang punya iman dan amal saleh dengan seseorang yang tipis imannya, jarang beramal saleh. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah nikmat kepada seseorang tadi, kenikmatan-kenikmatan duniawiyah, kenikmatan-kenikmatan jasadiyah, rezeki yang lapang, badan yang sehat, sihha wal afiyah, usaha yang lancar, nikmat. Orang yang punya iman yang kuat, yang kokoh, yang sahih, yang berbuah amal saleh, akan muncul syukur nikmat. Akan muncul daripadanya syukur nikmat, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Dia yakin dengan yakinnya nikmat ini dari Allah semata. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua kenikmatan-kenikmatan yang kamu rasakan datangnya dari Allah. Yakin dia dari Allah. Bukan karena kejeniusan dia, bukan karena kepandaian dia, bukan karena manajemen dia, bukan karena yang lain-lainnya. Tapi yakin itu minallah. Dia akan mudah untuk bertahmid, memuji, menyanjung Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah atas kenikmatannya. Bahkan setiap teguk air yang dia minum, setiap nasi, suap nasi yang dia makan, sekecil apapun nikmat yang dia rasakan, nikmat yang dia peroleh, pasti akan muncul tahmid, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Dan yang terpenting, kaum muslimin rahimakumullah, orang yang punya iman dan amal saleh, ketika diberi kenikmatan oleh Allah Azza wa Jal, dia pasti menggunakannya untuk perkara-perkara kebaikan. Akan dia gunakan untuk perkara-perkara ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Infaknya, sedekahnya, umrahnya, hajinya, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya yang berkaitan dengan masalah harta. Itu yang tergambar dalam hadisnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ketika para sahabat Rasul yang fuqara wal masakin datang kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan, ya Rasulullah, zahada ahlu kuthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasubuna kama nasum wa yitasaddaquna bifaduli amwalihim. Wahai Rasulullah alaihissalatu wassalam, orang-orang kaya kami, ahlu tuthur, orang-orang yang punya harta banyak di kalangan kami, meraih semua pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, ya'tamirun wa yahujjun wa ya'tiqun wa yujahidun. Mereka bisa umrah, bisa haji, melepaskan budak, bisa berjihad dengan harta yang mereka miliki. Dikatakan zahaba ahlu tsuri bil ujur. Semua pahala diraih oleh orang-orang yang punya harta tadi. Syukur nikmat. Syukur nikmat. Tidak akan ada kesombongan. Tidak akan ada yang namanya keangkuhan. Tidak akan ada yang namanya ujub, bangga diri dengan harta yang dia miliki. Semakin dia memiliki harta, semakin tawadhu, bersahaja, sederhana, membantu orang, nampak syukur nikmat pada dirinya. Lain halnya kaum muslimin rahimakumullah, seseorang yang tidak punya iman dan amal saleh, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta kepada dia, dunia kepada dia, yang ada ialah kufur, mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, muncul takabur, muncul kesombongannya, merasa dirinya lah yang telah menghasilkan itu semua, lupa itu nikmat dari Allah azza wa jalla. Contoh pada masa lalu yang Allah sebutkan adalah Qarun, seseorang yang dikasih harta benda yang sangat-sangat berlimpah, yang gak mungkin tergambar di zaman sekarang ini banyaknya, dikarenakan tidak ada iman dan amal saleh, yang ada adalah kufur nikmat, sombong, angkuh, ujung-ujungnya diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah, yang sebut dalam hadis kisah tiga orang, kisah tiga orang yang buta, yang berpenyakit, yang buta. Itu kisah yang sangat ma'rufah, yang masyhurah, yang juga bisa kita ambil pada di sini. Dulu yang satu dalam keadaan dia menderita, kulitnya jelek dan segala macamnya. Satunya lagi botak, enggak punya rambut dan segala macamnya. Ketika dikasih rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang satu dikasih unta yang bunting, akhirnya beranak pinak dan buahnya. Satu dikasih sapi bunting, beranak pinak sangat banyak. Sementara yang buta dikasih kambing yang bunting, beranak tidak berkembang biak sangat banyak. Dalam itu kisah disebutkan orang yang memiliki unta tadi tidak syukur nikmat. Datang malaikat sesuai dengan keadaan dia sebelumnya, kulitnya penuh dengan luka, dengan kudis, minta bantuan kepada dia, tidak dikasih. Diingatkan terkait dengan keadaan dia sebelumnya, tidak mengaku. Dia merasa harta yang dia miliki adalah harta keturunan dari mbah-mbahnya dahulu, moyang-moyang dia terdahulu, kafir an kafir. Akhirnya Allah hukum dia, semuanya hancur. Yang punya sapi juga demikian. Tapi si buta ketika dia mengetahui keadaan dia sebelumnya, mengetahui semua nikmat tadi dari Allah Azza wa Jal, dia bersyukur. Allah langgengkan kenikmatan Allah untuk dia. Beda. Yang punya iman bersyukur, yang tidak punya iman akan kufur nikmat. Dia akan gunakan berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang ada pada dia untuk berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada musibah datang, ketika ada ujian yang mendera, dan masing-masing kita pasti akan merasakan yang namanya cobaan, pasti merasakan yang namanya ujian, perkara yang tidak mungkin terelakkan, pasti. Ketika datang yang namanya musibah, datang yang namanya ujian dan cobaan, orang yang punya iman, yang punya amal saleh, tenang, memiliki sabat, ketenangan, kekokohan, ketegaran dalam menghadapi musibah apapun. Tenang, muncul sabarnya, muncul keridhaan dia kepada Allah Azza wa Jal, muncul iman dia kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya musibah dari Allah. Dia iman, tenang, tidak goncang, tidak sok, tidak depresi. Tenang. Itu orang yang punya mukmin, orang yang punya iman dan amal saleh. Nampak ketenangan dia dalam menghadapi berbagai macam musibah-musibah yang ada. Entah ditinggal mati oleh orang tuanya, ditinggal mati oleh anaknya, atau orang yang dekat dengan dia, entah diuji pada harta bendanya, atau pada fisiknya, atau apapun bentuk musibah itu, Tenang dia. Tenang dia. Akan mudah dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan mudah bagi dia mengucapkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah yang menimpa aku dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Tenang. Nampak ketenangannya. Itu alami dorongan iman yang kuat dalam hati, dalam jiwa, yang membuat dia semakin tenteram dan tenang dengan musibah yang menimpa dia. Tidak ada tanda-tanda shock, depresi, tidak ada. Tapi kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang tidak punya iman dan amal saleh, ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebuah musibah seakan-akan dunia kiamat, seolah-olah semua musibah beban bagi dirinya, seolah-olah dia sebagai orang yang paling sengsara di muka bumi ini. Stres, depresi, guncang, tidak ada ketenangan, berkeluh kesah. Itu yang ada pada mereka. Padahal baru sedikit, entah diuji dengan kematian anaknya yang dia cintai, sudah muncul teriakan-teriakan histeris. Baru diuji dengan usaha dia yang sedikit bangkrut, sudah ngomel-ngomel, sudah mencela-cela, sudah melakukan tindakan-tindakan jahiliyah. Apalagi yang lebih berat lagi daripada itu. Ini sesuatu yang sifatnya alami, alami dalam keseharian seseorang. Maka ketika dia punya iman dan amal saleh, dia akan merasakan betul hidup yang sangat tenteram, hidup yang sangat tenang, yang sangat damai, yang sangat bahagia. Dengan iman dan amal saleh, itulah kebahagiaan hakiki. Bukan diukur dengan harta, bukan diukur dengan dunia, bukan diukur dengan melimpahnya harta benda, lancarnya sebuah usaha, tapi diukur dengan yang dalam jiwa kita. Insyirahus sadr, jiwa yang tenang, jiwa yang lapang, jiwa yang damai, kehidupan yang tenteram dengan iman dan amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، قوم مسلمين رحمكم الله. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa akan tenteram, jiwa akan tenang. Seseorang akan mendapatkan nafsun mutmainnah, jiwa yang betul-betul tentram, yang tenang, yang bahagia dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsun mutmainnah inilah yang dijamin dengan surganya Allah, yang dijamin dengan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang disebut hanya satu, an-nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenteram, jiwa yang tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidupnya dia di dunia ini. Kembali kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Masuklah pada hamba-hambaku yang saleh, masuklah ke dalam surga-Ku. Nafsul mutmainnah, itu kehidupan yang sangat abadi, yang tenteram dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, zikir kepada Allah meliputi al-adhkar asy-syar'iyyah, meliputi zikir-zikir syar'i dalam keseharian kita dari pagi sampai petang, petang sampai pagi kembali, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Zikir-zikir dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, al-adhkar, zikir-zikir syar'i yang dicontohkan Rasul alaihissalatu wassalam, itu kita baca, kita resapi, menerangkan jiwa. termasuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-ilm. Mempelajari ilmu agama Allah. Mempelajari bimbingan-bimbingan syariatnya Allah. Ilmu yang membimbing kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang kufur, mana yang iman. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang ta'ah, mana yang maksiyah. Itu juga merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan termasuk afdal zikir. Zikir yang paling afdal, al-ilm. Majlis zikir yang paling afdal, halaqa-halaqa ilmu, majalisul ilm. Itu juga demikian, tatma'innul qulub, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, akan menenteramkan jiwa. Rasulullah SAW memberitakan dalam sebuah hadisnya ketika menjelaskan tentang majalisul ilm dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah suatu kaum bermajlis di satu rumah, dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, mereka membaca Al-Quran kalamullah, mereka tadarus saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun sakinah, turun ketenangan jiwa kepada mereka. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dikelilingi oleh para malaikat Allah Azza wa Jal, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk yang di sisinya. Sakinah itu akan turun. Ketenangan jiwa itu akan hadir. Dirasakan oleh seorang talibul ilm. Para pencari ilmu yang betul-betul ikhlas dalam talabul ilminya. Jujur dalam talabul ilminya. Tenang jiwa dia. Tenang dengan ilmu. Tenang dengan halaqatul ilm. Tenang dengan bimbingan-bimbingan agama. Tenang. Maka kaum muslimin rahimakumullah, barang siapa yang mendambakan kebahagiaan hidup, barang siapa yang mendambakan ketenteraman hidup, kedamaian hidup yang hakiki di dunia ini dan terus nanti berlanjut di yaumul qiyamah nanti, fa'alaihi bil ilm, maka wajib atas dia untuk belajar ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Pelajari dengan ikhlas, dengan jujur, dengan niatan untuk mengangkat kejahilan dari kita. Pelajari untuk diamalkan. Diamalkan. Ilmu itulah yang membuahkan al-iman wal amal saleh. Iman dan amal saleh kepada Allah Azza wa Jal, sehingga semua ketentraman-ketentraman, semua ketenangan-ketenangan hidup akan dia rasakan. Semua perangai-perangai yang membantu dia semakin tentram hidupnya akan dia rasakan, dia dapatkan dengan ini semuanya. Syukur, nikmat, sabar di kala musibah. Adanya qanaah dalam urusan duniawiyah, adanya kezuhudan, kewara'an, ketawadu'an, tawakal, dan semua perangai-perangai yang sangat mulia itu akan muncul dari ilmu syar'i berbuah iman dan amal saleh. Itu kunci kebahagiaan. Barang siapa yang mencari kebahagiaan dari selain ini, maka itu hanya semata-mata fata morgana. Fana, tidak bakal abadi. Ujungnya adalah kesengsaraan di dunia sebelum akhirat nanti. Yang mencari kebahagiaan dengan semata-mata mengejar dunia, fana, fata morgana, menipu. Yang semata-mata mengejar kebahagiaan justru dengan dosa, dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, itu semua adalah semu. Yang dia dapatkan nanti adalah kesengsaraan jiwa, kesengsaraan hidup di dunia sebelum di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufik wal hidayah, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa terus senantiasa talabul ilmi, mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, buah dari itu semuanya ketenteraman hidup di dunia sebelum akhirat nanti. Amin ya Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimish Shalah.